السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله. Para habaib, para kiai, para asatidah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari yang mulia ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri acara perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haul daripada seorang ulama besar, seorang yang bertakwa kepada Allah yang saleh, yaitu Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan. Yang mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barusan kita telah mendengarkan apa yang disampaikan dari manaqib Bapak Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan, sebagaimana kita juga mendengarkan nasihat serta mau'izah yang disampaikan oleh tetamu kita Adailallah Al-Habib Ahmad Al-Kahf yang datang dari kota Tarim, yang mengingatkan kita tentang keagungan kelahiran baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilahirkan di bulan Rabiul Awal yang agung ini, di syahri Rabi'in gad bada nuruhul a'la fa ya habada badrun bidzakal hima yujla anarat bihil aqwan syardan wa maghriba wa ahlus sama galu lahu marhaban ahla. Di bulan Rabiul Awal ini lahir manusia yang agung, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang diagungkan oleh Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan karunia oleh Allah di atas segala karunia yang pernah Allah berikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menjadikannya sebagai Khalilullah, maka sungguh apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih agung dan lebih hebat. Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai Habibullah. Apabila Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Musa alaihi salam, menjadikannya sebagai kalimullah, Nabi Musa bermunajat kepada Allah di atas bukit Tur Sina, namun sungguh yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih agung, sehingga Allah memanggil Nabi Muhammad hingga menembus 7 lapis langit dan menghadap kepada Allah, berbicara langsung dan melihat kepada keindahan Allah secara langsung. Inilah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad di atas anugerah yang Allah berikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Apabila Nabi Musa alaihi salam diberikan mukjizat oleh Allah ketika memukul dengan tongkatnya suatu batu, keluar air yang berlimpah yang dapat diminum oleh puluhan ribu Bani Israel, maka sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghilangkan dahaga dari ribuan prajurit para sahabat Rasulullah dengan air yang keluar dari sela-sela jari beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah memuliakan Nabi Allah Isa alaihi salam dengan menghidupkan orang mati, maka sungguh Allah memuliakan Nabi Muhammad diberikan mukjizat oleh Allah dengan kemampuan menghidupkan benda mati, sehingga bebatuan bertasbih dan berbicara bertasbih di telapak tangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pohon dipanggil dan langsung nurut menjawab panggilan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'at bi da'watihi al-asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala sagin bila gadami. Sehingga tentang karunia yang agung ini yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas karunia Allah yang Allah berikan kepada para nabi-nabi yang lain, disebutkan oleh Al-Imam Al-Bura'i di dalam syairnya yang indah, la in kana ibrahimu khussa bi khullatin fa hadha nabiyyun utiya al-hubba wal ghurba utiya al-hubba wal ghurba wa in kana fawqa turi musa mukallaman fa ahmadu jaza as-sab'a wa qtaraga al-hujba wa in fajjara al-yambu'a musa min as-safa fa ahmadu arwa min anamilihi ar-raqba wa in kallama al-amwata isa ibn maryam fa ahmadu fi yumnahu sahaba sabbahat al-hasba. Al-Imam al-Burai mengatakan, apabila Nabi Ibrahim dijadikan sebagai Khalilullah, maka Nabi Muhammad menjadi Habibullah. Apabila Nabi Musa berbicara kepada Allah di atas Bukit Tur Sina, maka Nabi Muhammad di atas tujuh lapis langit berbicara dengan Allah dan berjumpa kepada Allah. Apabila Nabi Musa memberikan minuman, memukul batu dan keluar air yang berlimpah kepada Bani Israel, maka Nabi Muhammad keluar dari sela-sela jarinya air yang berlimpah. Dan apabila Nabi Isa berbicara dengan orang mati, maka Nabi Muhammad bebatuan benda mati bertasbih di tangan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah manusia yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang lahir di bulan suci Rabiul Awal ini. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang agung ini, di bulan suci Rabiul Awal, kita semakin mencintai Rasulullah, semakin dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mampu menggembirakan dan membahagiakan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ahbab, ayuhal ikhwan, ketahuilah satu hal yang paling menggembirakan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apabila kita hidup di muka bumi ini dengan mengikuti ajaran Rasulullah dengan sebaik-baiknya, dengan meneladani beliau dengan sebaik-baiknya. Yang saat ini kita adakan perayaan haulnya, yaitu Adailallah Al-Arif Billah Bapak Kiai Haji Syekh Muhammad Syarwani Abdan. Beliau hidup di muka bumi ini, beliau membahagiakan hati Rasulullah, beliau menggembirakan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mewarnai kehidupan yang Allah berikan kepadanya di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita mendengarkan manaqib yang begitu indah tentang Syekh Muhammad Syarwani Abdan, yang mana dari manaqib yang kita dengar, kita melihat dari sejak kecil, dari sejak usia muda hingga meninggal dunia, beliau habiskan seluruh hidupnya di dalam penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak usia belia, beliau menuntut ilmu, beliau mencintai kepada para ulama, hingga beliau pergi di usia 16 tahun. Usia 16 tahun saat ini, pemuda-pemuda kita sibuk dengan glamornya, sibuk dengan foya-foyanya, sibuk dengan nafsu dan syahwatnya. Tapi lihatlah Syekh Muhammad Syarwani Adnan, usia 16 tahun beliau berangkat ke kota Mekah. Saat itu kota Mekah tidak seperti sekarang, serba susah. Tidak seperti sekarang, AC di mana-mana, kehidupan yang begitu enak di sana. Akan tetapi di saat-saat susah, beliau berangkat ke sana, tinggal sekian tahun untuk menimba ilmu dari para ulama, untuk menyambung hubungan yang erat dengan para awliya wassalihin. Dan kita dengar nama daripada guru-guru beliau, yang setiap nama dari mereka menggetarkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, hubungan dengan para awliya Allah Subhanahu wa taala, hingga beliau diberikan anugerah oleh Allah, dimuliakan oleh Allah bisa mengajar di Masjidil Haram, yang mana ini merupakan anugerah yang jarang diberikan oleh Allah kepada siapapun, kepada seseorang. Anugerah yang besar dari Allah hingga datang ke negeri yang mulia ini, negeri Indonesia. Beliau berdakwah di jalan Allah, menyebarkan agama Islam, kemudian mendidik murid-murid hingga menjadi pelita-pelita di alam semesta, membimbing manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Benar yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Husain Balfaqih tentang orang-orang yang semacam ini, lagat fatani min khiyarinna kam rajulin ma faraga dzikra tulal umri wal kutuba bakka'u laylatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'adhibu ta'aba. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir menyebutkan tentang para awliya Allah, para salihin dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari para pecinta-pecinta keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, berapa banyak aku telah ditinggal wafat, ditinggal mati oleh mereka para awliya Allah. Yang mana sifat mereka? Apa sifat mereka para awliya Allah? Sifat orang-orang yang mulia. Imam Al-Haddad menyebutkan tentang mereka, tentang para awliya, para salihin, yang mana saat ini kita juga mengadakan perayaan haulnya Kiai Muhammad Syarwani Abdan. Bagaimana disebutkan oleh Imam Al-Haddad bahwasanya mereka gaumun kiramun atharullaha rabbahum fa'atharahum wahtassahum bilwilayati. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang mendahulukan Allah di atas segala-galanya, mendahulukan Allah dari ambisinya, mendahulukan Allah dari nafsunya, mendahulukan Allah dari syahwatnya, mendahulukan Allah daripada dunia yang dia kejar-kejar. Manusia-manusia yang semacam inilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atharullah rabbahum. Ketika mereka mendahulukan Allah, maka Allah mendahulukan mereka di atas segala hambanya. Anugerah dari Allah, karunia dari Allah yang Allah berikan ketika mereka mendahulukan Allah di atas segala-galanya. Wa anasahum bil qurbi minhu wa bir ridha habahum wa asbahum bi ka'sil mawaddati. Allah memuliakan mereka, hidup mereka menjadi indah ketika mereka bermunajat kepada Allah. Hadirin wal hadirat, kehidupan kita yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan mampu meraih kebahagiaan hidup melainkan ketika kita bermunajat kepada Allah, ketika kita menghambakan diri kita kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Inilah kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup tidak akan pernah didapat di dalam kursi DPR, tidak akan pernah didapat di dalam kursi kepemimpinan. Kebahagiaan hidup tidak akan pernah didapat dengan harta yang berlimpah. Kebahagiaan hidup tidak akan pernah didapat dengan jabatan yang tinggi. Akan tetapi kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat hanya didapat di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhiasan yang paling dibanggakan oleh para aulia bukan emas dan perak, tapi kebanggaan, perhiasan yang paling dibanggakan oleh para aulia wassalihin adalah takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahum minat taqwa ajallu zina inda liqahum tanzilus sakinah fatuhsalul jam'iyyatul mubinah wa tujdabul albab bin fi'ali. Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih mengatakan bahwasanya perhiasan para aulia yang paling indah, yang paling mereka banggakan adalah taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita mendengarkan manaqib dari Bapak Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan. Tujuan kita mendengarkan ini manaqib agar kita mengikuti jejak langkah beliau ketika hidup di muka bumi ini. Tadi disebutkan di dalam manaqib bagaimana beliau mengajarkan betapa berharganya kehidupan yang sesaat yang Allah berikan kepada kita, yang hendaknya kita gunakan di dalam ketaatan kepada Allah, di dalam ketakwaan, di dalam penghambaan kepada Allah, di dalam meneladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendengarkan bahwasanya beliau mengajarkan hal ini, menanamkan hal ini di hati murid-murid dan pengikut-pengikutnya. Dan inilah kehidupan beliau. Siang dan malam beliau, beliau habiskan di dalam ketakwaan. Imam Abdullah bin Husain Al-Faqih mengatakan, "Lagad fatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraga dzikr tulal umri wal kutubah." Sifat mereka enggak pernah meninggalkan zikir. Siang dan malam mereka, lisan, hati mereka selalu dalam keadaan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat keadaan kita. Hati kita, pikiran kita hanya sibuk dengan dunia. Lisan kita hanya sibuk dengan urusan politik dan urusan yang kagak ada gunanya. Mereka para salihin, hidup mereka, mereka habiskan untuk zikir kepada Allah, untuk mengenal cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam hari kita habiskan waktu kita nonton televisi, nonton sinetron. Wanita-wanita di rumah kita, berapa episode sinetron, ratusan, ribuan juz daripada sinetron telah dihatamkan oleh anak dan keluarga kita di rumah. Tapi berapa kali kita menghatamkan Al-Qur'an? Berapa kali kita menghatamkan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, para salihin? Sifat mereka para aulia Allah, ma faraga dzikr tulal umri wal kutubah. Seumur hidup kesibukan mereka berzikir dan membaca kitab, membaca Al-Qur'an, membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca kitab-kitab yang dikarang oleh kaum salihin, kutubul Imam Al-Haddad yang seharusnya setiap rumah harus ada daripada kutubul Imam Al-Haddad, yang membawa manfaat, membawa keberkahan, yang menyampaikan seseorang kepada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam mereka para salihin. Kita malam kita habis di dalam televisi, sibuk dengan urusan kita dunia. Tapi lihat mereka di malam hari, bakka'u laylatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'dhibu ta'aba. Di malam hari mereka selalu menangis kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, alangkah banyak dosa yang kita lakukan dan alangkah sedikit air mata yang keluar dari mata kita karena takut kepada Allah. Kita bisa menangis ketiban hutang. Kita bisa menangis ketika ribut dengan istri dan keluarga kita. Kita bisa menangis ketika ada masalah yang kita hadapi di dalam urusan bisnis dan dunia kita. Tapi kapankah kita menangis karena rindu kepada Allah? Kapankah kita menangis karena rindu kepada Rasulullah? Kapankah kita menangisi dosa-dosa kita? Kita pintar mengucapkan tentang kesalahan orang, tapi kapan kita mampu berintrospeksi, melihat kesalahan yang selama ini kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Para auliya wassalihin, kesibukan mereka, lidah mereka selalu tertutup dari kejahatan orang, tapi mata mereka, hati mereka, lisan mereka selalu menangis memikirkan dosa-dosa mereka. Bakra ulailatihi sajjadu khalwatihi, selalu sujud di malam hari karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesibukan mereka, inilah yang membuat mereka menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bawa nasihat ini, bawa perubahan ini di dalam diri kita, perubahan yang lebih baik ketika kita pulang dari perayaan Haul yang semacam ini yang kita hadiri. Menjadi diri kita lebih baik, sibukkan hari-hari kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari sini kita belajar introspeksi diri. Lihat, duduk, kita bisa duduk ngurus hitung-hitungan urusan bisnis kita. Tapi belajar kita duduk menghitung diri kita antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Menghitung, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitung diri kalian, katanya Sayyidina Umar bin Khattab. Belajar. Pulang dari sini biasakan duduk, lihat bagaimana keadaan hubungan kita dengan Allah. Anak keluarga kita, bagaimana hubungan mereka dengan Allah? Allah mewajibkan kita banyak perkara. Bagaimana keadaan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita dan keluarga kita di dalam rumah tangga kita? Apakah kita jalankan dengan benar? Kalau memang kita jalankan, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan istiqamah. Tapi kalau memang masih kurang, sholat lima waktu kita berjamaah di masjid, bakti kita kepada kedua orang tua, menyambung tali silaturahmi, kalau memang masih kurang, inilah saat kita kembali kepada Allah. Acara Haul semacam ini adalah batu loncatan agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki keadaan kita. Duduk, kemaksiatan apa yang hingga saat ini masih mendekam di dalam rumah tangga kita? Bagaimana keadaan wanita-wanita di rumah kita? Bagaimana keadaan mereka di dalam menutup aurat yang diwajibkan oleh Allah kepada mereka? Ar-rijal gawwamuna 'alan nisa. Kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalankan ini tugas. Jalankan kewajiban ini. Didik anak-anak kita. Wallahi ayyuhal ikhwan, ketika kita mendengarkan manaqib tentang Syekh Syarwani Abdan, senang kita mendengarkan sifat mereka para aulia. Beliau menjadi manusia mulia begini karena dididik oleh orang-orang tuanya. Tidakkah kita menginginkan memiliki anak yang bisa kita banggakan bagaikan beliau? Beliau menjadi mulia dididik oleh keluarganya, oleh pamannya, oleh orang tuanya, oleh guru-gurunya. Kita kalau ingin anak-anak kita seperti beliau menjadi manusia-manusia bertakwa, enggak bisa kita tidur. Tapi kita berusaha didik anak keluarga kita, bimbing mereka, ajarkan mereka agama Allah, kirim mereka ke negeri-negeri para ulama untuk menuntut ilmu hingga mereka kembali menjadi pelita-pelita yang bercahaya untuk alam semesta di dalam membimbing umat ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas kita dan kita akan dituntut dan ditanya oleh Allah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Bawa perubahan ini dari perayaan Haul yang kita adakan saat ini. Walhamdulillah, ambil kabar gembira ketika kita hadir di dalam perayaan Haul yang semacam ini, insyaallah semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil kabar bahwasanya rahmat Allah turun untuk kita sekalian. Bagaimana tidak? Yang kita sebut kaum salihin. Inda dzikr salihin tanzilur rahmah. Ketika kita mengenang orang saleh, turun rahmat dari Allah. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumit mengatakan, "Fakaifa bi aslahi salihin?" Maka bagaimana kiranya yang kita kenang bukan hanya sekedar orang saleh, tapi juga Nabi Muhammad pemimpin kaum salihin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmat turun di tempat yang mulia ini. Wa insyaallah di saat-saat semacam ini doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan. Pasang niat kita. Kita datang dari jauh. Ini orang-orang bilang ini Kalimantan di Pulau Jawa. Atau yang kasih sambutan pejabat dari Kalimantan, seakan-akan kita dari Kalimantan saat ini, di Kalimantan. Kita datang dari jauh. Saya datang dari Jakarta, beberapa yang dari dalam kota, beberapa yang dari luar kota. Datang, apa harapan kita? Kita punya harapan besar kepada Allah. Kita punya harapan besar. Wa kharajat min manaziliha la hajata laha illa tama'ur raghba fi ma ladai. Kita punya harapan. Kita punya hajat kepada Allah, datang dari jauh, ingin mengambil keberkahan para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan berkat mereka, insya Allah segala hajat dan harapan kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita datang dari jauh, hasyal kerim, yarudduhum acca wagad waradu. Gak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memulangkan kita ke kampung halaman kita dengan tangan kosong. Enggak. Kita datang kalau ke rumah orang baik begini, ya pulang bawa bingkisan. Ini sekarang habis ini kita semuanya bakal disediain makan. Ini jamuan yang zahir. Ketahuilah jamuan dari Allah jauh lebih agung. Jamuan dari Allah jauh lebih besar. Wa insyaAllah segala harapan dikabulkan. Besarkan harapan kita kepada Allah. Besarkan harapan kita kepada Allah untuk diri kita, anak keluarga kita, agar Allah memperbaiki keadaan kita. Allah jadikan kita sebagai manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan harapan kepada Allah agar memberikan keberkahan kepada keluarga besar almarhum Bapak Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan, anak keturunan mereka, beliau diberikan keberkahan oleh Allah, bisa selalu membimbing ke jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan khususnya adda ilallah Bapak Kiai Haji Kasyful Anwar, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga para habaib yang sangat banyak yang hadir di sini, para kiai, para ulama, mudah-mudahan mereka diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, bisa selalu membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sama-sama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berkat para awliya Allah. Rabbi fanfa'na bibarakatihim, wahdina al-husna bihurmatihim, wa amidna fi tariqatihim, wa mu'afatin minal fitani, ya rabbal alamin, wa ya ajwad al-ajwadin, wa ya rahimal masakin, wa ya dhal quwwat al-matin. Gulu jami'an, la ilaha illallah. محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كلمة حق عليها نهي وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.